فينا لنهدينهم سبلنا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, kami akan membimbingnya, memberikan hidayah kepadanya untuk berjalan di atas jalan-jalan hidayah tersebut. Dan termasuk di antara cara untuk membimbing diri kita berjalan di atas hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mendatangi majalisul ilm, mendatangi majlis ilmu di dalamnya kita saling nasihat menasihati, mengkaji Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian kita memahami dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya. Maka seorang yang diberi semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan untuk berjalan di atas hidayah yang akan mengantarkannya kepada al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, meraih ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Maka pada masa-masa sekarang ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di masa-masa yang penuh dengan fitnah, kebatilan menampakkan diri seakan-akan berada di atas kebenaran, sementara al-haq tertutupi dan tersamarkan, hampir tidak ada yang mengetahui kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang diberikan ilmu basirah untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Basiratul ilm, dengan ilmu seseorang mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil, mana yang hak lalu kemudian dia berpegang teguh dengannya dan berjalan di atasnya, dan mana yang batil lalu kemudian dia menjauhkan diri darinya. Oleh karenanya seorang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Maka seorang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang senantiasa bersemangat untuk mengkaji ilmu yang merupakan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengkaji dengan penuh kesungguhan masing-masing dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang dibutuhkan adalah konsentrasi, semangat, tidak bermalas-malasan, semangat untuk mencatat dan mengetahui faedah-faedah yang sifatnya ilmiah yang penting untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Agar kemudian bermanfaat untuk dirinya dan untuk yang lain, kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, masyarakatnya. Maka dia menyebarkan ilmu yang hak. Maka ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pertemuan kita di hari ini, dan semoga Allah Azza wa Jal memberi kemudahan untuk berlanjutnya di pertemuan-pertemuan yang berikutnya, kita membahas satu risalah yang sangat bermanfaat, yang menerangkan tentang bagaimana seorang muslim bersikap ketika munculnya fitnah, bagaimana seorang mukmin menghadapi berbagai macam fitnah tatkala fitnah itu melanda, apa yang harus dia lakukan, sikap apa yang harus dia kedepankan, sehingga sikap tersebut merupakan sikap yang hak. Al-mawqifu as-sunni as-salafi, sikap sunni salafi, sehingga dia tidak goyah menghadapi berbagai macam fitnah tersebut. Tentu dalam menghadapi fitnah tidak akan mungkin seseorang mampu keluar dari pintu fitnah itu kecuali dengan al-ilm, dengan ilmu dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang diberi ilmu, dia akan mampu membedakan mana jalan kebenaran dan mana jalan yang batil, yang tersamarkan seakan-akan itu merupakan kebenaran. Risalah ini berjudul Qawaidu Salafiyah wa Nasaih Taujihiyah lil Khuruj min Fitanil Hizbiyah. Artinya kaedah-kaedah salafi, ini kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip di dalam manhaj salafi, dan nasihat-nasihat yang terbimbing agar kita mampu keluar dari fitnah al-hizbiyah. Sebab fitnah hizbiyah ini, ma'asyir al-ikhwa rahimakumullah, fitnah yang sedang menimpa umat ini, di mana umat Islam terkotak-kotak, masing-masing condong kepada kelompoknya, masing-masing di antara mereka memiliki pemimpin, memiliki jamaah tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya, yang punya prinsip-prinsip tertentu, memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri yang menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tentu ini merupakan penyakit yang sedang menimpa umat ini, penyakit hizbiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Qur'an Karim bahwa penyakit hizbiyah merupakan penyakit yang telah menimpa orang-orang musyrikin terdahulu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya untuk mengikuti langkah-langkah orang-orang musyrik dengan membuat kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari Al-Quran Karim dan dari bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Janganlah kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka karena mereka menjauhi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan mereka berkelompok-kelompok. Setiap dari kelompok merasa benar, merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Masing-masing membentuk kelompok tersendiri yang punya prinsip-prinsip tersendiri, punya cara-cara tersendiri dalam bersikap dan beragama. Maka ini hizbiyah ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang sedang menimpa umat ini. Seakan-akan dianggap bahwa tidak benar keislaman seseorang kecuali apabila dia berintima, berafiliasi kepada kelompok tertentu yang di dalamnya sudah ada imamnya, yang imamnya ini harus dibaiat dan dia harus menjadikan sikap wala dan bara di atas kelompoknya tersebut, sehingga umat ini semakin tercabik-cabik, tercerai-belai. Maka penting bagi kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah untuk memahami prinsip-prinsip salafiyah yang dibangun di atas bimbingan Al-Qur'an Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah menjadi nasihat para ulama ussalaf, sehingga kita tidak terombang-ambing dengan badai fitnah tersebut. Risalah ini pada asalnya ceramah yang disampaikan oleh salah seorang masyayikh ahli sunnah. Beliau adalah Al-Syeikh Ahmad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala. Beliau seorang doktor, adik dari Fadilatul Syeikh Muhammad bin Umar Bazmul yang pernah berziarah ke kita ke Indonesia dalam acara daurah. Itu kakaknya, Muhammad bin Umar Bazmul. Adapun pemilik risalah ini bernama Ahmad bin Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du, faqad talaba minni ba'du ikhwani jazahumullahu khairan an ulqiya lahum kalimatan tawjihiyah. Sebagian saudara-saudaraku telah meminta aku jazahumullahu khairan untuk menyampaikan kalimat yang sifatnya bimbingan dan arahan yang bermanfaat. Wa ma talabuhu barakallahu fihim huwa amrun muhimun fi ghayatil ahamiyah. Dan apa yang menjadi permintaan mereka, semoga Allah memberkahi mereka, merupakan hal yang penting dan sangat penting. Khassatan fi hadhihi al-azminah allati kathurat fiha al-fitan. Terkhusus pada zaman-zaman kita sekarang ini yang semakin banyak fitnah bermunculan. Wa tasya'abat fiha at-tawa'if wal firaq, dan bercabang-cabangnya kelompok-kelompok dan firqah-firqah semakin bermunculan. Wa asbahal muslim illam ya'tasim bil kitabi was sunnah asbaha hayran. Sehingga seorang muslim, alhamdulillah, seorang muslim yang tidak berpegang kepada Alkitab was sunnah menjadi bingung. La yadri al-haqqa ma'a man. Dia tidak mengetahui kebenaran bersama siapa. Dari sini pentingnya ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dengan ilmu seseorang akan bisa membedakan kebenaran bersama siapa. Siapa yang berjalan di atas al-haq dan siapa yang berjalan di atas al-batil. Dengan apa kita bisa membedakan? Dengan ilmu. Tanpa ilmu seorang akan kebingungan. Seperti kebingungan kebanyakan kita. Setiap kali ada fitnah muncul, bingung. Siapa yang berjalan di atas kebenaran? Bagaimana kondisi fulan? Bagaimana kondisi allan? Apakah dia salafi? Ataukah dia telah keluar dari as-salafiyah? Apakah dia berjalan di atas manhaj yang hak? Atau dia menyimpang? Dia tidak mengetahui. Kenapa? Dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Seorang yang berilmu, begitu munculnya fitnah tersebut, maka dia sudah mengetahui. Sementara yang tidak berilmu, tidak mengetahui. Kapan mereka mengetahui? Pada saat fitnah itu sudah berlalu. Dari sini menunjukkan pentingnya ilmu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebab tanpa ilmu menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam penyimpangan tanpa dia menyadari. Oleh karenanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyifati ilmu itu sebagai obat yang menyembuhkan penyakit kronis yang namanya kejahilan. Kebodohan pada diri seorang itu penyakit yang membunuh. Membunuh keimanan, membunuh amalan, menyebabkan seseorang menyimpang dalam keadaan dia tidak menyadari. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi dhaka muttafiqani nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimur rabbani. Kata beliau, kejahilan adalah penyakit yang membunuh. Jadi jahil itu penyakit yang berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada seluruh penyakit yang kaitannya dengan jasad yang diketahui oleh para dokter. Lebih berbahaya dari kanker, lebih berbahaya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang lainnya. Karena penyakit-penyakit yang kaitannya dengan jasad, kalaupun dia membunuh, dia hanya membunuh jasad seseorang, dia tidak membunuh keimanannya. Tapi kejahilan menyebabkan hati itu menjadi mati. Waliyadzubillah. Kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh. Adapun obatnya, kata beliau, dua hal yang saling sepakat, berjalan bersama, saling menguatkan. Nas, dalil dari kitabullah atau dari sunnah, dan dokternya yang memberikan resep yang sesuai dengan porsinya adalah seorang alim rabbani, harus dengan bimbingan seorang alim. Maka dengan ilmu seorang selamat dari fitnah, fitnatus syubuhat dan fitnatus syahwat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Qarun. Qarun yang memiliki harta yang melimpah, yang dengan kesombongannya, yang tertipu dengan kehidupan dunia, dia menyangka bahwa apa yang dia miliki dari harta yang melimpah itu adalah hasil kerja kerasnya, bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dia sombong dan congkak berjalan di muka bumi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin adzim. Wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khair liman amana wa amila salihah. Ketika Qarun keluar dengan memakai baju kebesarannya dengan perhiasannya yang mewah, dia keluar di hadapan kaumnya, maka manusia yang melihatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala alladziina yuriduuna al-hayaata ad-dunya. Berkatalah orang-orang yang mereka menghendaki kehidupan dunia. Ini orang yang jahil, yang tidak berilmu, yang lebih cinta dengan dunia. Ketika mereka melihat Qarun, maka mereka mengatakan, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Alangkah inginnya kami pun merasakan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu ladhu hadzin adzim. Sesungguhnya dia telah mendapatkan bahagian yang besar. Kaya raya. Ini pandangan picik orang-orang yang jahil. Seperti yang kita saksikan, orang-orang yang cinta dengan kehidupan dunia, ketika mereka melihat orang-orang yang memiliki harta dengan pakaiannya yang neces, dengan gayanya yang perlente, ya, dia menganggap bahwa itu sebuah keutamaan yang ada pada dirinya. Ditambah lagi kalau dia punya jabatan, punya kedudukan, ya, punya rumah mewah, mobil yang banyak, dianggap itu sebuah keutamaan, sehingga sering disebut dengan pujian, si fulan, ya, kamu kenal si fulan, oh itu anak wali kota, ditinggikan, anak wali kota, anak gubernur, anak menteri. Itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan, kelebihan, seperti keadaan mereka yang menghendaki kehidupan dunia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan seperti yang dimiliki oleh Qarun. Pandangannya pandangan dunia. Jenis manusia yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelahnya, وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُ الْعِلْمِ, dan berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Berkatalah orang-orang yang diberi ilmu, وَإِلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ, celaka kalian, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik. لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, bagi yang beriman dan beramal saleh. Beriman, beramal saleh, maka dengan ilmu menyelamatkan mereka dari fitnatul dunia. Dengan ilmu. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ilmu itulah yang akan memberi penerangan kepada kita pada saat kita berjalan. Tanpa ilmu seorang seperti berjalan di kegelapan malam tanpa ada cahaya. Apakah dia mampu berjalan menuju kepada sesuatu yang dia kehendaki? Yatakhabbatu khaffa ashwa. Dia berjalan dengan serampangan, tidak jelas arah. Nah, maka ini yang beliau maksud. Seorang yang tidak berpegang dengan Alkitab wa Sunnah pada masa-masa yang penuh dengan fitnah ini, asbaha hayran, menjadi bingung. Ini orang berjalan di atas kebenaran atau tidak? Seorang yang tidak memiliki ilmu, dia akan melihat al-haq dan al-batil sama. Sekedar melihat penampilan yang zahir, tanpa mengetahui hakikatnya. Hanya sekedar melihat seorang berjenggot, misalnya, pelihara jenggot, berjubah, jubahnya di atas mata kaki, oh iya, pasti salafi, pasti salafi. Nah, Usama bin Laden gimana? Nah, Usama bin Laden jenggotnya jauh lebih panjang dari kebanyakan kita, dengan sorban yang di atas, dengan wajah yang masya Allah. Nah, istilahnya kalau di Indonesia ini sudah diangkat sebagai habib, dari habaib. Tapi apakah sekedar penampilan itu menunjukkan bahwa dia berjalan di atas al-haq? Orang tidak punya ilmu menganggap sama. Ya. Makanya mereka bingung. Kadang mereka bingung, kenapa kok kelihatannya sama, kadang-kadang kitab yang diajarkan sama, secara penampilan sama, tapi kok yang ini mentahdir yang itu, yang itu mentahdir yang ini, saling mentahdir, saling memberi peringatan. Kenapa? Kenapa demikian? Pada saat terjadinya khilaf, pada saat terjadinya iftiraq, perselisihan dan perpecahan, apa solusinya? Bagaimana jalan keluar dari fitnah tersebut? Ini yang penting untuk kita belajar. Wa nasihati li nafsi wa li jami'i ikhwani fi Libya wa ghairiha bima akhadnahu an ahli al-ilmi ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka nasihatku untuk diriku sendiri dan pada seluruh saudara-saudaraku, baik di Libya atau yang lainnya, untuk mengambil dari ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keridhaan kepada mereka. Litakun fi qawa'ida 'ammatin yastabsiru wa yantafi'u biha al-muslim bi'idznillah ta'ala. Maka berikut ini kita akan mempelajari kaidah-kaidah umum yang dengannya kita memiliki ilmu dan memberi manfaat bagi seorang muslim dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka saya harapkan pada para ikhwan, para akhwat, untuk benar-benar perhatian dengan kaidah-kaidah yang disebutkan ini. Karena ini merupakan usul salafiyah. Prinsip-prinsip dalam berjalan di atas al-manhajus salafi yang dibangun di atas kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, hiya li'tisamu bil kitab was sunnah ala manhajis salafus salih ridwanullahi alaihim, yaitu berpegang kepada Alkitab dan As-Sunnah di atas manhaj As-Salafus Salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Ini kaidah pertama, prinsip yang paling utama. Jadikan Al-Qur'an dan Sunnah di hadapan kita. Setiap kali ada perselisihan, lihat apa bimbingan Al-Quran dan bimbingan Sunnah Nabi SAW dalam perselisihan tersebut. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, dalam permasalahan apa saja, kembalikan kepada Allah, yaitu kepada kitabullah, dan kembalikan kepada Rasul, yaitu kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya beliau. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku meninggal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Dia akan melihat ikhtilafat kathira. Apa solusinya pada saat terjadinya khilaf? Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rashidin. Kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kembali kepada sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Al-khulafa ar-rashidin yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hadis iftiraqul ummah, tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan, hadis sahih datang dari berbagai jalan, dari hadis Anas, dari hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan yang lainnya, dari hadis Muawiyah, di mana Rasul alaihi salatu wasallam menerangkan tentang terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Ada yang mengatakan kalau kita membaca tentang hadis perpecahan umat menjadi 73, 72-nya di dalam neraka dianggap keras. Ini mutasyaddid, ini keras sekali. Masa 72 masuk neraka? Yang ngomong siapa? Kan bukan saya. Bukan orang-orang tua saya. Yang menyampaikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul yang menyampaikan. Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam kita terima. Rasul mengatakan 72 di dalam neraka, seluruhnya dalam neraka kecuali satu, ya kita terima. Seluruhnya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu ini? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, hiya al-jama'ah. Al-jama'ah. Al-jama'ah ini diterangkan dalam riwayat yang lain, hiya ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Berjalan di atas sunnah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat. Yang mereka ini as-salafus salih. Pendahulu kita yang saleh, para sahabat, mereka hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam di masa-masa ketika manusia meninggalkan Rasulullah. Mereka merasakan suka dan duka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang bersama Rasulullah, susah bersama Rasulullah, berjuang berjihad bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada masa-masa belum terjadinya khilaf, munculnya penyimpangan itu setelah meninggalnya para, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang generasi berikutnya, mulai bermunculan fitnah. Namun di masa Rasul alaihi salatu wasallam, para sahabat berjalan di atas bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak ada yang meninggalkan Rasulullah. Tidak ada yang menyelisih Rasulullah dari para sahabat. Nah, maka yang wajib ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan pemahaman as-salafus salih dari kalangan para sahabat, kemudian yang mengikuti mereka dari tabi'in dan atba'ut tabi'in. Kata beliau, wa hadhihi al-qa'idatu mashhuratun wa ma'rufah. Kaidah ini masyhur dan merupakan hal yang telah diketahui, terkhusus bagi kita yang telah mengerti ahlus sunnah apa itu salafi, pasti sudah mengetahui kaidah ini, bahwa dalam beragama, dalam memahami Al-Quran wa sunnah, harus ada rujukan yang jelas, harus ada pemahaman yang jelas, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Wa katsirun man yudandinu hawlaha, dan banyak yang mereka berbicara seputar hal ini. Banyak di antara mereka yang mengajak, mari kita memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Banyak. Walakin lil asaf man yutabbiquha wa ya'malu biha al-'amal as-sahih wal-'amal al-muwafiq lima'aniha hum qalilun jiddan. Akan tetapi sayang sekali, kata beliau, yang mempraktekannya, yang mengamalkannya dengan amalan yang benar, amalan yang sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, sedikit sekali. Sedikit sekali. Karena ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pernyataan kewajiban kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih, sekedar pernyataan itu tidak cukup, kan harus dibuktikan dengan amalan, dengan praktek, dengan sikap kesungguhan seseorang untuk menerapkan dalam kehidupannya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini kita memahami bahwa tidak semua orang yang mengatakan kita harus memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaf, berarti dia benar-benar menerapkan dalam kehidupannya. Tidak semua. Atau secara ringkasnya kita mengatakan, tidak setiap orang yang mengaku salafi berarti dia benar-benar salafi dalam penerapan. Tidak semua. Ada yang mengaku salafi, tapi tiba-tiba jadi anggota DPR. Salafi. Ya. Ngaku salafi juga. Ada yang ngaku salafi, tapi ikut demo. Ya. Ikut demonstrasi. Bahkan ada yang mengaku salafi, bukan hanya demo, ngebom, menumpahkan darah-darah orang-orang yang tidak bersalah. Ketika ditanya, kamu salafi? Oh, salafi. Salafi. Dan dia menyatakan dirinya sebagai salafi. Ada yang mengaku salafi, tapi kekagumannya kepada tokoh-tokoh bid'ah. Kagum kepada Sayyid Qutb. Kagum kepada Hasan al-Banna. Kagum kepada Salman al-Auda, Safar al-Hawali, Abdurrahman Abdul Khaliq. Juga ngaku salafi. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dari sini kita memahami bukan sekedar pengakuan salafi, salafi. Tapi bagaimana Anda menerapkan, mengamalkan pernyataan diri sebagai seorang salafi dalam kehidupan kita. Nah, ada lagi yang ngaku salafi, tapi salafi gaul. Gak tahu benar gak istilah ini, salafi gaul. Gaulnya kesana kemari. Di sana senang, di sini senang. Nah, ngaku salafi juga. Ada kumpul-kumpul jamaah tabligh, datang makan bareng, dengarkan nasihat dari tabligh. Iya, benar ini. Ketika ditanya, salafi, salafi. Bahkan ada yang anehnya, kadang-kadang pernah belajar diamat. Seperti itu keadaannya. Subhanallah. Al-qulubu baina usbu'ain min asabi' ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia itu di antara jari jemari, di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Kadang-kadang seorang di pagi hari dia mukmin, di sore hari sudah berubah. Sore hari dia ahlu sunnah, esok hari dia telah menjadi ahlul bid'ah. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Maka ini musibah. Maka yang kata beliau, yang mengamalkan al-manhajus salafi as-sahih sedikit sekali. Namun kita berharap ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara jumlah yang sedikit itu yang berusaha mengamalkan. Kita tidak pernah menyatakan diri kita tidak pernah salah, itu tidak benar. Siapapun yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi jangan sampai pada saat kita terjatuh dalam kesalahan lalu kita terus berlanjut di atas kesalahan tanpa menyadari dan kembali tidak kembali kepada al-haq. Ini musibah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Fal i'tisamu bil kitabi was sunnati wa hadyi salafis salih ridwanullahi alaihim huwa sababun lin najah. Maka berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan bimbingan As-Salafus Salih Ridwanullahi Alaihim, ini adalah sebab seseorang akan meraih keselamatan. Wa haula yad'un annahum mutamassikuna bil kitab was sunnah wa manhajis salafus salih wa ma'a dhalika yaftariqun wa yakhtalifun 'alayha. Adapun mereka ini, mereka mengklaim, mereka mengaku bahwa mereka berpegang dengan Alkitab dan Sunnah dan manhajus salafus salih. Namun di samping itu pula mereka berpecah dan mereka berselisih. Tentu sangat menyedihkan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Adanya perselisihan yang terjadi, perpecahan yang terjadi, namun itu semua adalah merupakan ketetapan dari Allah, harus kita terima. Adanya perselisihan merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Azza wa Jalla menetapkan terjadinya khilaf, maka akan terjadi. Meskipun kita berusaha untuk menyatukan, tidak akan mungkin. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Walaupun engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk membuat perdamaian, untuk menghentikan perselisihan yang terjadi, engkau tidak akan mampu melakukan. Engkau tidak akan mampu melakukan sebab Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Maka adanya ikhtilaf, adanya iftiraq sunnah dari sunnatullah yang terjadi di alam ini. Sebagaimana telah kita terangkan, akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Pada saat terjadinya khilaf, apa yang menjadi kewajiban kita? Kembali kepada sunnah, kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan as-salafus salih dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tabi'in dan athba'ut tabi'in dan imam-imam yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, wa innama waqa'u fil ikhtilafi wat tafarruq, sesungguhnya yang menyebabkan mereka terjatuh dalam perselisihan dan perpecahan, li'annahum la yutabbiquna at-tatbiq as-sahih, karena mereka tidak menerapkan dengan penerapan yang benar. Hiya da'wa bimujarradil lisan, itu hanya sekedar pengakuan melalui lisan. Ad-da'awa malam taqum 'alaiha bayyinat abna'uha ad'iya. Pengakuan-pengakuan yang tidak dibangun di atas bukti dan keterangan yang jelas, maka yang mengaku sekedar mengaku tanpa pembuktian secara nyata dalam pengamalan, dalam berkeyakinan. Jadi kata beliau, hiya da'wa bi mujarradil lisan, itu sekedar pengakuan melalui lisan. Wa yatahallawna biha fil majalis, dan mereka berhias dengan pengakuan itu di majlis-majlis. Walakin fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nasi 'anil kitabi was sunnah wa 'an fahmi as-salafis salih. Namun pada hakikat permasalahan mereka dan hakikat keadaan mereka, mereka adalah manusia yang paling jauh dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan dari manhaj As-Salafus Salih. لذلك القاعدة الأولى لا تعني فقط الدعوة بالكلام. Oleh karena itu, kaidah yang pertama ini tidak hanya sekedar pengakuan dengan ucapan. Innamal i'tisam bil kitab was sunnah wa manhajis salafis salih ridwanullahi alaihim qawlan wa amalan wa i'tiqadan zahiran wa batinan. Namun berpegang teguh dengan Al-Kitab was sunnah di atas manhaj as-salafus salih dengan ucapan, amalan, keyakinan secara zahir dan secara batin. Hadhihi qa'idatun yajibu an takun 'ala dhikrin minna jami'an. Maka kaidah ini harus ya senantiasa kita menjadi peringatan bagi kita. Kita camkan baik-baik. Namun ingat, sebagaimana yang beliau terangkan, bukan sekedar pernyataan. Namun yang terpenting di sini adalah pembuktian pengamalan. Berjalan di atas al-manhajus salafus salih, betul-betul dia mengamalkan dalam kehidupannya. Bagaimana dia menerapkan Al-Quran, bagaimana dia memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana yang difahami oleh para ulama as-salafus salih. Mereka tidak menyimpang darinya. Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam salah satu ucapannya beliau mengatakan, laisa kullu man idda'a salafiyyata yakunu salafiyyan, faqad idda'aha qawmun juhalun la ya'rifuna manhaj as-salaf. Tidak setiap orang yang mengaku salafi itu salafi, karena sungguh pengakuan salafi itu telah diakui oleh satu kaum yang mereka orang-orang yang jahil, tidak mengenal manhajus salaf, tidak mengenal manhajus salaf. Dulu di Wahdah Islamiyah, kalau dulu namanya Fathul Mu'in, setelah merasa besar berubah menjadi Wahdah Islamiyah, yang dikenal dari mereka adalah manhaj Ikhwanul Muslimin. Manhajul Ikhwan Al Muslimin. Saya tidak pernah mendengar istilah harus mengikuti as-salafus salih, itu enggak. Tidak ada sama sekali. Yang dipelajari ya kitab-kitab Ikhwanul Muslimin. Jundullah, Tarbiyatuhum Ar-Ruhiyah. Judul kitabnya Tarbiyatun Ar-Ruhiyah, tapi Tarbiyatuhum Ar-Ruhiyah, karangan Said Hawa, tokoh Ikhwani Sufi. Ya. Kekaguman, kagumnya kepada tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin, Sayyid Qutb, Hasan Al-Banna, dan itu yang terus diangkat. Umar Tilmisani, Said Hawa, Fathiyah kan, dan yang lainnya. Majalahnya Majalah Ikhwaniyah Sabili. Nah, dengan Majalah Sabili itu sudah majalah favorit orang-orang Wahdah itu, dan yang semisalnya. Tokoh-tokohnya, kagumnya kepada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai mujahidin, Hikmatyar, Syiah, Abdul Rabbir Rasul Sayyaf, Burhanuddin Rabbani. Hiburannya, nasyid Darul Arqam, nasyid Sayyid Qutub, nasyid apa aja, nasyid hiburan. Nah, ini yang diketahui. Ketika mulai goncang disebabkan karena mulai menyebarnya dakwah salafiyah, ya, ada menimbulkan sedikit kegoncangan di kubu ini, di dalam organisasi Al-Wahdatul Islamiyah. Dan sebagian orang mulai paham, oh ternyata yang hak itu manhaj salafi. Yang kita ketahui di sini ini manhaj ikhwani. Sebagian mereka ada yang belajar di Jami' Islamiyah, namanya di Madinah, ya sedikit banyak mengetahui tentang as-salafiyah. Pulang mengajarkan sebagian dari fikih-fikih as-salafiyah, tapi tidak murni rujuk kepada al-manhajus salafi. Ketika yang berseberangan dengan mereka sudah menyatakan salafi, berjalan di atas sunnah, mereka rupanya juga mulai, oh kami juga salafi, tapi tidak sekeras kalian. Kami juga salafi, ngaku juga salafi. Aku. Makanya kalau ditanyakan pada mereka, salafi, salafi juga. Mengaku juga berpemahaman kitabullah dan sunnah rasul di atas pemahaman salafus saleh. Sama. Tapi kok prakteknya beda ya? Prakteknya beda. Kadang-kadang entah apa masih di dalam jamaah itu atau dianggap sebagai oknum, tiba-tiba terdengar berita, kasus terlibat dalam melakukan pengeboman. Kalau al-manhajus salafi terlalu jauh dari pemikiran-pemikiran seperti ini, tentunya. Nah, tiba-tiba ketangkap, kenapa terlibat dalam kejadian ini, kejadian itu, dari kebiasaan perbuatan orang-orang khawarij, irhabiyah. Ma'asyiral rahimakumullah. Oleh karena itu kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, sebagian kaum mereka mengaku bermanhaj salafi, namun mereka tidak mengenal apa itu manhaj salafi. Jadi sekedar pengakuan. Wad'aha qaumun mukharribun yantahiluna manhaj al-khawarij fi safki ad-dima' wal-ifsad fi al-ard. Ada sebagian kaum mereka mengaku sebagai salafi, tapi mereka merusak, mengikuti manhaj al-khawarij dalam menumpahkan darah dan membuat pengerusakan di muka bumi. Nah, baca bukunya dan enggak usah dibaca. Baca bukunya artinya enggak usah dibaca. Imam Samudra. Kami apa ya judulnya? Kami aku melawan teroris. Itu mengaku salafi. Nah, mengaku salafi. Bahkan dia menyebutkan sebagian ulama salafi. Menyebutkan Syekh Muqbil, menyebut Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, dan disebutkan masyayikh Ahlus Sunnah. Tapi ini dalam urusan fikih. Dalam urusan fikih, nah ini mereka boleh ditanya. Tapi dalam urusan jihad, mereka ini tidak mengerti fiqhul waqi'. Yang mengerti itu yang diistilahkan oleh dia ulama ats-tsughur, ulama yang terjun langsung ke medan pertempuran. Siapa itu? Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali dan yang semisalnya. Abu Muhammad Al-Maqdisi, Takfiri Khariji, yang mengafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para ulama. Nah, nahku salafi. Wad'aha qaumun muta'alimun lam ya'khudhu al-'ilma 'anil 'ulama. Ada sebagian kaum lagi, mereka soalin, mengaku diri sebagai seorang yang berilmu, namun mereka tidak mengambil ilmunya dari ulama. Dari ulama. Kata mereka, Usama bin Laden itu mujahid alim. Nah, Fadilatu Syekh Abdullah Nadir Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, saya berani bersumpah Usama bin Laden bahkan kitab Al-Usulus Thalatha dia tidak menyelesaikannya di hadapan seorang alim. Kitab Al-Usulus Thalatha dia tidak menamatkan di hadapan seorang alim. Belum tamat ilmunya. Nah, tapi sok mengaku sebagai seorang alim dan berani berfatwa dan memiliki pengikut yang didengarkan fatwanya. Saya mengumumkan jihad secara umum. Siapa saja yang kalian temukan dari orang-orang yang non-muslim, bunuh. Fatwa yang luar biasa. Antum tinggal di Indonesia, kadang-kadang tetangganya Nasrani atau Hindu atau Buddha, tetangga mengamalkan fatwa ini, wah. Nah, juga mengaku sebagai salafi. Wa innama akhadhuhu min al-kutub wal mutala'at wal i'timad ala hifdh an-nusus mujarradan 'an al-fahmi. Namun mereka hanya mengambil dari kitab sekedar baca atau didak. Menelaah sendiri, hanya bersandar kepada hafalan, menghafal dalil-dalil tapi kosong dari pemahaman yang benar. Hati-hati belajar tanpa pembimbing. Bukan berarti kita melarang baca kitab, silakan baca buku silakan, tapi tetap dalam menuntut ilmu kita harus membutuhkan seorang pembimbing, para ulama yang mengarahkan kita, yang mengarahkan kita kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Yang mengikuti mereka بإحسان. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Ini jelas kita sudah tidak termasuk karena kita bukan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita berharap dari lafaz yang berikutnya. Dari firman Allah yang berikutnya, walladzina tabauhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini yang kita harapkan. Semoga kita termasuk di antara ayat ini, yang mengikuti mereka biihsan. Apa makna biihsan? Kata beliau, ai biitqan, mengikuti mereka dengan teliti, penuh ketelitian. Biihsan maksudnya benar-benar berjalan di atas jalan mereka, mengikuti jejak mereka. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayun nasi khair, siapakah manusia yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa man ma'i, aku dan yang bersamaku. aku dan yang bersama. Lalu beliau ditanya lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Alladzina 'alal athar." Yang mengikuti jejak mereka. Yang mengikuti jejak mereka, jejak Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat. Berjalan di atas jalan mereka, mengikuti jejak mereka, langkah-langkah mereka. Ini yang dimaksud bi'ihsan, ay bi'itqan. Sehingga dia benar-benar berusaha mengikuti, tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Di mana mereka berjalan, maka di situlah mereka berada. Di mana mereka memijakkan kaki mereka, maka mereka pun ikut memijakkan kaki mereka di tempat itu. Tidak menyimpang. Lalu kata Al-Syeikh hafizahullah, wala yakunu dhalika illa bil ilmi wal amal bimanhajihim. Dan itu tidak akan mungkin bisa tercapai mengikuti mereka dengan penuh ketelitian kecuali dengan ilmu dan mengamalkan manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kaidah yang pertama. Al-kaidah tsaniyah, kaidah yang kedua, wa hiya mukammilatun lil qa'idatil ula, dan ini penyempurna dari kaidah yang pertama. An na'lama yaqinan wa an nastayqin bi idznillah azza wa jall. Hendaknya kita mengetahui dengan penuh keyakinan, dan hendaknya kita meyakini dengan sebenar-benar keyakinan dengan izin Allah, anna hadha huwa sabilun najah, bahwa inilah jalan keselamatan. Kata Zuhri rahimahullah ta'ala, kanu yaqulun al-i'tisam bis-sunnati najah. Para ulama terdahulu mereka mengatakan berpegang teguh kepada sunnah itu adalah keselamatan. Ini harus menjadi keyakinan kita. Jangan sama sekali ada keraguan tentang manhaj salafi. Jangan. Ah, jangan-jangan ikhwan muslimin benar. Ini berarti ragu dia. Jangan-jangan manhaj khawarij itu benar. Jangan-jangan sufia itu benar. Berarti masih menunjukkan ada keraguan. Dia belum meyakini seyakin-yakinnya. Masih melirik kepada adanya manhaj-manhaj yang lain yang tidak berasal dari as-salafus salih, yang tidak dibangun di atas pemahaman as-salafus salih. Jangan sama sekali, jangan ada keraguan. Kita harus yakin bahwa Islam yang sahih inilah yang akan memuliakan kita. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna adhalla qawmin fa'a'azzana Allahu bihadhal Islam. Famahma nabtaghil izzata bighairi ma a'azzana Allahu bihi adhallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kami dengan Islam. Apabila kami mencari alternatif yang lain selain dari apa yang Allah memuliakan kami dari dengannya, maka Allah akan menghinakan kami. Tidak akan ada kemuliaan, tidak akan ada jalan keselamatan tanpa berjalan di atas bimbingan as-salafus salih, bimbingan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa innahum khairu hadhihi al-ummati quluban وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil contoh untuk dibimbing, yang menjadi pembimbing kita, yang mengarahkan kita, maka hendaknya dia mengikuti yang sudah meninggal, karena yang hidup tidak aman dari fitnah. Ini nasihat yang sangat bermanfaat, ma'asyiral rahimakumullah. Yang hidup tidak aman dari fitnah. Sudah berapa banyak orang-orang yang kita dengar dahulu, mereka berjalan di atas manhaj salafi, setelah mereka terjatuh ke dalam fitnah, berubah-berubah, tiba-tiba menjadi hizbi. Yang dahulu keras terhadap ahlul bid'ah, akhirnya berubah, justru bergaul dengan ahlul bid'ah, menganggap bahwa dakwah ahlus sunnah itu dakwah yang keras, yang tidak sesuai dengan kondisi zaman. Ini kita mendapati sekian banyak, bahkan di antara mereka ada yang dikenal sebagai tokoh. Abdullah Al-Qasimi, Abdullah Al-Qasimi ini dahulu dikenal sebagai seorang tokoh ahlus sunnah yang gemar membantah ahlul bid'ah, membantah syiah, rafidah, sehingga guru-gurunya banyak memujinya. Namun lalu kemudian ya, dia memperluas pergaulannya, berangkat ke Amerika, bergaul dengan orang-orang tidak jelas, akhirnya melemah dan akhir keadaannya waliyadzubillah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, mati di atas kemurtadannya. Nas'alullah as-salamah was-tsabat 'alal haqq, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan di atas al-haq. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seseorang selama dia hidup di dunia tidak aman dari fitnah. Nasihat ini juga bermanfaat bagi kita agar jangan kita mengikat pemahaman kita, manhaj kita kepada orang tertentu. Kalau orang itu dapat hidayah, kita juga dapat hidayah. Kalau orang itu menyimpang, akhirnya kita pun ikut orang itu menyimpang. Jangan seperti itu. Fanatik buta kepada seorang, jangan. Karena yang hidup masih tidak aman dari fitnah. Masya Allah, Syekh Fulan mujtahid mutlak, dia menghafal seluruh hadis misalnya, meskipun bisa saja dia salah, waliyadzubillah, kalau kesalahan itu menggelincirkan dia dari kebenaran. Wah, tidak mungkin si fulan ini menyimpang. Loh, yang memberi hidayah siapa? Orang ini dikenal kekokohannya di atas al-haq. Hati kan bisa berubah. Hati kan bisa berubah. Siapa saja bisa terkena fitnah waliyadzubillah. Nah, dahulu ada seorang yang bernama Abdurrahim At-Tahhan. Abdurrahim At-Tahhan, ini dia ulu-ulukan khususnya mereka yang mengaku ahlus sunnah di Indonesia, karena dia juga pernah mengajar di Libya, Jakarta. Kalau tidak salah, istrinya 4 tinggal di satu rumah. Hidup, katanya hidup rukun adem ayem. Seorang kalau melihatnya, masya Allah, terlihat tawadhu dan seterusnya. Ya, kalau berceramah, tidak jarang dia menangis. Nah, sehingga banyak sekali yang kagum kepadanya. berangkat meninggalkan Indonesia, kalau tidak salah ke Qatar, lalu kemudian mulai nampak pemikiran-pemikiran sufinya, sampai kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala mentahdzir dari Abdurrahim At-Tahhan tidak boleh duduk di majelisnya. Ya. Beliau ditanya melalui telepon yang direkam ketika itu. Nah, para ulama kemudian mereka berbicara. Al-Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala mengeluarkan kaset membantah Abdurrahim At-Tahhan. Nah, subhanallah, hati berubah. Sebagian mereka yang pengagumnya di Indonesia, oh nangis-nangis, kok bisa sesat? Ya bisa, kenapa? Siapapun selama dia hidup di bumi ini, di dunia ini, tidak selamat dari fitnah. Makanya masyaallah rahimakumullah, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Agar hati kita yang terus terjaga, terpelihara, istiqamah, kokoh di atas al-haq. Meskipun kita menyadari banyak kekurangan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun hati-hati jangan sampai menyimpang. Kadang-kadang kita salah, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita terlena, namun jangan sampai terus berkelanjutan. Segera kembali, kembali, sadarkan diri kita, terus berjalan di atas al-haq, dan bangun sikap at-tanasuh, saling nasihat menasihati di antara kita. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pentingnya hidup bersama. Pentingnya hidup bersama. Jangan ingin hidup mengucilkan diri sendirian. Kalau kita salah tidak ada yang menasihati. Berbeda halnya kalau kita sering bertemu dengan orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang sama. Pada saat kita keliru ada yang menasihati. Akhi, antum kok seperti ini? Afwan, setahu ana ini tidak benar, ini menyimpang dari al-haq. Nah, faedah yang semestinya, faedah yang benar yang diajarkan oleh para ulama kita, demikian dan demikian terangkan. Maka dia pun akhirnya sadar, oh iya, jazakallahu khair. Akhirnya dia kembali kepada al-haq. Tapi kalau dia mengambil pemahaman sendiri, mengucilkan diri dan membuat pemahaman yang berbeda dengan yang lainnya, orang yang seperti ini tidak selamat dari fitnah. Nah, jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, yakini bahwa manhaj salafi adalah manhaj yang hak. Wa hadha huwa sabilul falah, inilah jalan kemenangan. Wa hadha huwa al-haq, dan inilah kebenaran. Karena بعض الناس انما يزل عن المنهج الصحيح وانما ينحرف عن الحق لانه يحدث عنده تشويش. Karena ada sebahagian orang, kata beliau, tergelincir dari manhaj yang sahih ini, menyimpang dari manhaj ahli sunnah, menyimpang dari kebenaran. Kenapa? Karena ada gangguan pada dirinya, ada yang mengganggunya. Gangguan ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, sekali lagi, kenapa gangguan ini datang? Yang menyebabkan menimbulkan rasa ragu terhadap kebenaran al-manhajus salafi, sekali lagi karena kejahilan, karena jahilnya kita, kurangnya ilmu yang kita miliki, inilah yang kemudian datang mengganggu. Fatajiduhu yaqul, sehingga engkau mendapati dia mengatakan, hal haula ya'la haqq wa antum ala batil, hal haula alladziina ma'ahum fulan wa fulan ila akhir wasawisi, apakah mereka ini di atas kebenaran dan jangan-jangan kalian di atas kebatilan. Apakah mereka ini yang bersama mereka fulan-fulan, apalagi bersama mereka orang-orang dikenal sebagai tokoh-tokoh? Masa sih sesat, masa sih menyimpang? Ya. Padahal kan yang bersama mereka ini fulan-fulan. Nah, kok disesatkan? Nah, ini juga akhirnya menumbuhkan keraguan. Tidak fahamnya dia dalam memahami prinsip Ahlus Sunnah pada masa-masa terjadinya fitnah dan seterusnya dari waswas yang ada. La, kata beliau, jangan sama sekali. Hadhihi wasawis wa syukuk tukhaliju man lam yastayqin anna najata fi manhajis salaf. Waswas ini, keraguan-keraguan ini, itu akan merusak, akan mengganggu orang-orang yang tidak yakin bahwa kebenaran itu ada pada manhaj as-salaf. Fal muslim alladhi ya'tasimu bil kitab wa sunnah wa fahmi salafil ummah la budda aydan an yakuna mustayqinan bi anna hadha huwa al-haq. Maka seorang muslim yang berpegang kepada al-kitab dan sunnah dan pemahaman salafil ummah, maka dia harus yakini bahwa manhaj salafi ini adalah manhaj yang benar. Jangan sama sekali ada keraguan. Ya. Keraguan-keraguan itu datangnya dari syaitan. Dengan alasan apa lagi seorang ragu terhadap manhaj salafi? Dengan alasan apa? Di dalam Al-Qur'anul Karim demikian banyak penjelasan dari Allah yang menjelaskan tentang kebenaran iman yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan kita sudah baca sebagian. Wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar wal-lazina taba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Apa yang Allah ridhai dari para sahabat? Ya semuanya. Keimanan yang mereka miliki, ilmu yang mereka dapatkan, amalan yang mereka amalkan dalam kehidupan mereka, seluruhnya diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang mengikuti mereka bi-ihsan, dengan penuh ketelitian, juga mendapatkan keutamaan ini, diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan alasan apa kita meragukan manhaj mereka? Nah, jadi tidak ada alasan. Ada yang mengatakan, wah, si fulan itu kok salafi tapi kok akhlaknya jelek, kasar, suka membentak orang tua. Itu bukan manhaj salafi. Ya. Istilahnya itu oknum. Dan itu ada pada yang lain juga ada, ya kan? Orang yang biasa akhlaknya jelek, akhlaknya buruk, itu ada pada siapa saja. Apalagi kalau seorang baru belajar manhaj salafi, tidak mengerti hakikat manhaj salafi, hanya sekedar pengakuan, kadang-kadang terjatuh dalam keburukan akhlak. Harus dibimbing, diarahkan. Tapi manhaj salafi tidak pernah mengajarkan agar seorang akhlaknya buruk. Tidak pernah. Bahkan mereka mengajarkan agar seorang salafi memiliki akhlak yang mulia dengan mengikuti akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam memiliki akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'idah ketiga, kaidah yang ketiga, allati usi nafsi biha wa ikhwani, yang aku wasiatkan untuk diriku pribadi dan saudara-saudaraku, hiya an nakuna ma'al ulama'il kibar al-ma'rufina bid-difa'i 'anid da'wati as-salafiyyah wadh-dhabbi 'anha wadh-dhabbi 'an hiyadhiha wa birradd 'ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. hendaknya kita senantiasa berjalan bersama dengan ulama kibar, ulama besar, ulama senior, yang mereka dikenal sebagai ulama yang membela ad-da'watus salafiyah. Membelanya dan senantiasa melindungi ad-da'watus salafiyah dari berbagai macam kotoran-kotoran yang hendak dimasukkan ke dalamnya. Dan mereka dikenal sebagai ulama yang membantah ahlul ahwa wal bidah, para pengikut hawa nafsu dan ahlul bidah. Ini juga prinsip yang tidak kalah pentingnya dari yang sebelumnya. Dan ini memperjelas bagaimana cara kita berjalan di atas al-manhajus salafi. Di antara prinsip ad-da'watus salafiyah, ahlus sunnah tidak boleh bersendiri dalam berpemahaman tanpa menghubungkan diri mereka dengan para ulama. Ini sangat penting sekali. Pada saat kita melihat demikian banyak mereka yang mengaku sebagai salafi, sebagai ahlu sunnah, namun mereka justru menjauh dari ulama us-sunnah. Bahkan ketika mereka berbicara tentang ulama us-sunnah, mereka berbicara tentang keburukan, menjelekkan para ulama us-sunnah. Maka ini bukan salafi. Di antara ciri-ciri as-salafiyah, mereka senantiasa berjalan bersama al-ulama'ul kibar. Menghubungkan pemahaman mereka dengan pemahamannya para ulama. Selalu ada hubungan dengan para ulama. Ketika mereka punya permasalahan, mengembalikan permasalahan itu kepada ulama. Jadi mereka tidak bertindak sendiri. Ada ulama yang mengarahkan mereka, membimbing mereka. Ada yang mengatakan, ulama itu kan perkataannya bukan hujjah. Bisa benar, bisa salah. Ulama itu kan ucapannya bukan wahyu dari langit. Dalil itu Al-Quran, sunnah, hadis, ijma, sudah. Adapun ulama, ya tinggal kita lihat. Kalau di ucapannya benar, kita terima. Kalau ucapannya salah, kita tolak. Sepintas ucapan ini benar, sepintas. Tapi ternyata ada tujuannya. Ya. Apa tujuannya? Menjauhkan salafiyin dari bimbingan ulama'nya, sehingga mereka tidak lagi mendengarkan apa perkataan ulama, apa bimbingan ulama, terkhusus pada masa-masa terjadinya fitnah. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Memang benar kita mengatakan ulama itu manusia biasa, betul, bisa salah, bisa benar, ucapannya bukan ma'sum, ucapannya bukan wahyu dari langit, betul. Tapi siapa yang membimbing kita, siapa yang menerangkan kepada kita bahwa pada saat terjadinya permasalahan-permasalahan yang kita tidak mengetahui, dikembalikan pada siapa, bertanya kepada siapa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahludz-dzikr, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Terjadi satu fitnah. Wah, ini yang mana yang benar ini? ini ngaku benar, ini juga ngaku benar. Yang ini ngaku salafi, ini juga ngaku salafi. Yang mana yang benar? Tapi kok ini menyalahkan yang satu juga menyalahkan yang lain. Ini yang mana yang benar? Bingung dia. Gak bisa. Apalagi kalau dia suka sibuk. Sibuk sana sini. Semuanya didengar. Yang di Facebook itu dibaca semua. Entah dari mana ini, ada namanya Anto, ada namanya Jeffrey, ada namanya nggak tahu siapa semua itu. Semuanya berkomentar seperti perwakilan dari para ulama. Menurut saya berdasarkan kaidah usul fikih, masya Allah. Nah, berdasarkan kaidah usul fikih ini perkataan Syekh Rabi keliru. Nah, kamu siapa? Nah, lancang, berani, nekat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini membingungkan. Yang ini ngomong seperti ini juga ngomong seperti ini. Saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara kita bersikap? Tanya kepada ulama. Apa komentar para ulama? Ya kan, tapi para ulama bisa dimasuki. Mungkin yang disampaikan pada ulama itu berita-berita palsu, dusta, bohong. Masya Allah, ini sudah mulai curiga. Kalau sudah datang kecurigaan yang seperti ini, dia akan keluar dengan pemahaman sendiri, jauh dari bimbingan para ulama. Akhirnya akan dimentahkan tahzir-tahzir ulama kepada ahlul dhalal. Akhirnya harus dipelajari dari awal kan. Syekh Rabi mengatakan Abdurrahman bin Khalid itu ahlul bid'ah, mengikuti manhaj sururiyah. Jangan-jangan berita yang sampai ke Syekh Rabi enggak benar. Iya. Boleh jadi, iya kan? Jangan-jangan ini orang-orang dekatnya. Seperti yang dikatakan oleh sebagian, Syekh Rabi sebenarnya baik orangnya, tapi orang-orang dekatnya ini loh yang menyampaikan kepada Syekh Rabi ini sering manas-manasi. Akhirnya keluar fatwa Syekh Rabi, Abdurrahman bin Khalid sesat, mubtadi'. Sayyid Qutb mencela para sahabat. Adnan Urur ahlul bid'ah. Muhammad al-Maghrabi takfiri. Abu Ishaq al-Huwaini takfiri. Punya pemahaman takfir khawarij. Ini jangan-jangan berita yang disampaikan. Seharusnya kita pertama kali bersikap husnudzan kepada ulama, bahwa ulama ketika mereka menghukumi sesuatu itu di atas ilmu dan di atas kehati-hatian, karena mereka mengetahui, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka ucapkan. Mereka memahami itu. Mereka sangat mengetahui hal tersebut. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jangan curiga kepada para ulama itu. Kedepankan sikap husnudzan kepada ulama. Apalagi para ulama yang mereka dikenal, yang sudah menghadapi berbagai macam fitnah dan mereka kokoh di atas al-haq. Tidak semudah itu kemudian kita mengatakan perkataannya salah, mendapatkan berita dan info yang salah, yang dusta. Tidak semudah itu. Nah, di antara para ulama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, di antara mereka ada yang diketahui sikap kehati-hatiannya, sikap keilmiahannya, sehingga ketika dia berbicara pada bidangnya, maka dia selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan ini sering kali saya mengulang-ulangi agar kita memahami dan mengetahui kedudukan para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah pada masa hidupnya beliau, dalam keadaan Syekh Rabi ini sudah seringkali mengeluarkan bantahan-bantahan kepada ahlul hawa, bahkan mereka yang mengaku sebagai salafi. Salman Al-Auda, Safar Al-Hawali sudah dibantah oleh Syekh Rabi. Abdurrahman Abdul Khaliq, Adnan Ur'ur, siapa lagi di masa-masa ketiga ulama Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah masih hidup ketika itu. Muhammad Al-Maghrawi, Sayyid Qutb, bahkan ada beberapa tulisan beliau yang menulis khusus tentang pemikiran Sayyid Qutb dan kesesatannya. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah yang juga gurunya Syekh Rabi masih hidup ketika itu. Apa komentar Syekh Rabi, Syekh Al-Albani terhadap kitab-kitab Syekh Rabi? Kata beliau, saya tidak mengetahui dari tulisan-tulisan Syekh Rabi ada sesuatu yang dikritik secara ilmiah karena terjadinya kesalahan. Saya tidak mengetahui ada kesalahan. Tentu kita yakin bahwa Syekh Al-Albani tidak pernah meyakini bahwa Syekh Rabi itu ma'sum. Kita meyakini itu. Kita meyakini bahwa Syekh Al-Albani tidak pernah menganggap ucapan Syekh Rabi itu wahyu dari langit. Tapi beliau mengatakan, saya tidak mengetahui ada kesalahan pada tulisan-tulisan Syekh Rabi. Dan orang-orang yang membantah beliau, merekalah yang salah. Merekalah yang salah. Ini yang menilai Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Nah, sudah puluhan tahun Al-Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala di dalam dakwah ini, ma'asyiral ikhwah. Jangan sampai kemudian hal-hal yang sepele dari satu fitnah yang terjadi baik di negeri kita atau di negeri-negeri yang lain yang menyebabkan berkurangnya rasa hormat kita dan kepercayaan kita kepada beliau hafizahullah. Nah, siapa yang memerintahkan kita merujuk kepada ulama? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kepada ulama, merujuk kepada ulama itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibn Hibban dari Ibn Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum, berkah itu bersama dengan orang-orang besar dari kalian, dari para ulama kibar. Yang membimbing kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yarham saghirana, man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqah. Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua dari kami, tidak mengasihi orang yang lebih muda dari kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Kenali hak seorang alim. Nah, jadi ini prinsip dalam da'watus salafi. Bifadlillah ta'ala yujadu fi kulli asrin ulama'u kibarun, fanahnu fi asrina hadha. Maka alhamdulillah dengan keutamaan yang Allah berikan, pada setiap masa didapati para ulama kibar. Maka pada masa kita sekarang ini seperti Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Baz, wa Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullahu rahmatullahi alaihim jami'an, wa Syekh Muqbil, wa Syekh Al-Najmi rahmatullahi alaihim jami'an. Di antara salah satu perkataan Syekh Muqbil rahimahullah tentang Syekh Rabi' hafizahullah, beliau mengatakan, siapa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' bahwa dia hizbi, fasayang kasyif annahu hizbi, akan tersingkap bahwa dia benar-benar hizbi. Apakah Syekh Mukbil menganggap perkataan Syekh Rabi' itu wahyu? Siapa yang dikatakan Syekh Rabi' bahwa dia hizbi akan tersingkap? Nah, dia hizbi. Jadi ulama itu pandangannya sudah jauh, ya. Sementara pandangan yang tidak berilmu ini terlalu dangkal, pendek jangkauannya. Para ulama sudah jauh melihat ke depan. Ini tanda-tanda orang ini berpenyakit. Ada masalah dengan orang. Nah, wakala ikhwanuhum Asy-Syaikh Rabi' Al-Madkhali wasy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali Syekh Shalih Suhaimi Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad Asy-Syaikh Muhammad Nahad Al-Madkhali wa nahwuhum dan yang semisal mereka. Fanaltaffu hawla ha'ula'il ulama'il kibar, maka hendaknya kita bersama dengan para ulama kibar ini. Wa na'lamu anna al-haqqa ma'ahum bi'idznillah 'azza wa jalla, dan kita meyakini bahwa kebenaran bersama mereka dengan izin Allah. Kama qala Abdullah ibn Mas'ud, sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, la yazalu an-nasu bi khair ma akhadhu al-'ilma 'an akabirihim wa 'an umana'ihim fa idza akhadhu min sigharihim wa shirarihim halaku. Manusia ini senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang besarnya mereka, maksudnya dari ulama ussunnah dan dari orang-orang yang penuh amanah. Apabila mereka mengambil ilmu dari sigar, orang-orang kecil yang tidak merujuk kepada ulama, dari kalangan ahlul bid'ah dan dari orang-orang jahatnya mereka, di saat itulah mereka binasa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, min asyratis sa'ah ayyultamasal ilmu indal asagir, termasuk di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al asagir, orang-orang kecil. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ditanya siapa yang dimaksud al asagir, kata beliau, hum ahlul bid'ah. Al asagir yang dimaksud ahlul bid'ah, al akabir yang dimaksud adalah ulama ussunnah. Wa hadhihi al qa'idah la budda an tafham dhimn qa'idatin muhimmatin jiddan wa hiya al qa'idatu at-taliyah. Maka kaidah ini harus difahami, yang juga termasuk di antara kaidah yang terpenting sekali, yaitu kaidah yang berikut ini, kaidah yang keempat, yang insyaallah taala kita lanjutkan nanti setelah salatul maghrib. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita bahas pada pertemuan kita di sore hari ini, semoga beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.